طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita bertemu kembali membahas kitab At-Tafsir Al-Muyassar setelah libur kurang lebih 2 bulan, ya, bulan Ramadan dan bulan Syawal. Karena kemarin kita berusaha menamatkan kitab Tafsir As-Saghir, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan kita, Allah masih berikan kita kesempatan untuk melanjutkan rutinitas kita, yaitu membaca kitab Tafsir Al-Muyassar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabul a'mali indallahi adwamuha in qalla." Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling konsisten sekalipun sedikit. Maka semoga upaya kita membaca tafsir setiap pagi yang menjadi bentuk amalan yang istiqamah yang kita lakukan setiap hari dan menjadi pemberat timbangan kita di hari akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya kita mengharapkan agar kita bisa memahami, kemudian bisa mengamalkan apa yang kita pahami dari Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, kita akan melanjutkan pembacaan dari juz yang ke-9, surah Al-A'raf ayat ke-150. Silakan baca Bu Fatimah. Nah, Ustazi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما رجع موسى إلى قومه غضبان عسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. Tatkala Nabi Musa alaihissalam kembali kepada kaumnya, dia marah dan berkata, apa yang Asif itu bersedih. Oh, bersedih ya, bersedih dan berkata, apa yang kalian lakukan? Bisama itu sangat buruk. Oh, sangat buruk. Sangat buruk yang kalian lakukan setelah kepergianku. Apakah kalian ingin mengembang? Jadi kalau khalaftumu ini kan dari kata khalfa ya, khalfa itu belakang, maksudnya apa yang kalian lakukan di belakangku setelah kepergianku. Apa yang kalian lakukan setelah kepergianku, sesudahku, apakah kamu hendak mendahului perintah Tuhan kalian? Ajitum itu apakah kalian tergesa-gesa? Apakah kalian tergesa-gesa terhadap Tuhan kalian? Perintah Rob kalian. Perintah Rob kalian, dan dia melemparkan tulisan batu tulis. Bukan batu. Alwa itu lembaran-lembaran. Oh, lembaran-lembaran. Dan dia memegang kepala saudaranya dan dia menariknya. Dia berkata, Harun berkata, wahai saudara ibu, wahai anak ibuku, sesungguhnya kaum telah melemahkanku. Ya, maksudnya mempermalukanku. Mempermalukanku dan ingin membunuhku. Hampir ya, wakadu itu hampir. Ya, hampir saja mereka membunuhku. Hampir saja mereka membunuhku, maka tidak ada kekuatan ya. Maka janganlah kau tampakkan. Janganlah kau tampakkan kepada musuh-musuh dan janganlah kau jadikanku bersama kaum yang zalim. Nah. Ya, Rabb saya. Al-waw harfu atfin lama itu dzarab sudah tatkala. Iya, iya. Ya. Raja'a fi'lun madin, Musa fa'ilun, ila qaumi jar wa majrur, alha mudhafun ilai, ghadbana mafulun bih sudah. Dia bukannya lagi jelasin keadaannya. Marah ya, berarti hal ya. Asifan hal lagi sudah. Iya, hal lagi. Hal lagi. Qala fi'lun madin fa'ilnya berarti Musa ya, Ustaz. Kembali ya. Ke Musa. Bi sama ini keadaan ya, Ustaz. Bi sama itu fi'il madi, fi'il madi lidam. Oh. Ini lawannya apa? Lawannya nasi itu, Ustaz. Apa coba yang lain? Lawannya bisa. Bi sama bisa. Ni'mah. Ni'mah ya. Oh, ni'mah. Nah, Ustaz. Fi'il madi itu. Kalau bisa itu fi'lun madin lidam. Fi'lun madin lidam. Ma-nya apa, Ustaz? Itunya ziyadah aja di biasanya. Ma ziyadah ya. Kholaf fi'lun madin tumu fa'ilnya, Ustaz ya? Tumnya yang fa'ilnya. Bukan monyet. Tum fa'ilnya. Ni. Nun. An-nunun wiqaya. An-nunun wiqaya mafulun bi. Nunnya nun wiqaya, ya-nya baru mafulun. Nun wiqaya al-ya'u mafulun bi. Mim ba'di jar wa majrur. Al-hamzah harfu istifham. Ajiltum fi'lun madin tum fa'ilnya. Amroh mafulun bi. Rabbi mudhafun ilaikum mudhafun ilaih. Al-waw harfu atfin, al-qa fi'lun madi, al-waha mafulun bih, Ustaz. Naam. Al-waw harfu atfin, akhada fi'lun madin, biroksi jar wa majrur, akhi mudhafun ilai, al-ha'u mudhafun ilai, yajurru fi'lun mudhari'un, al-ha'u mafulun bih, ilaihi jar wa majrur. Qala fi'lun madin, ibna mafulun bih. Mafulun bih dari mana? Di harun berkata. Ini kan dia kan ngomongnya kalau di lengkap ya. Kalau ia benar umma gitu kan. Iya munada. Munada dihapus harfu nidanya saja. Naam. Munada wa mudhaf umma mudhafun umma ya. Iya asalnya sadar. Asalnya ya ummi. Oh, ya ummi. Kalau ibna ummi gitu. Jadi nah. Ini saja. Dhofun ilai ya? Iya. Inna harfu taukidin wa nasbin al-qawma isim inna istam'afu fi'lun madin nanun wikoya an-nun wikoya al-ya'u mudhofun mafulun bih al-waw harfu atfin kadu fi'lun Lun Madinakis ada. Iya, dan kadu itu temannya Kana ya. Temannya Kana. Nah. Alwau isim kadu yaqatuluna fi'lu mudhari'un alwau sebagai fa'il nunun wikoya al-ya'u mafulun bih. Alfa'u aku jawab ya saya. Dan janganlah makanya. Boleh. La nafiyah ya. Nahiyah. Nah. Tusmit tusmit fi'lun madin majhul sadeh. Enggak lah itu fi'lun mudhari. Oh fi'lun mudhari. Fi'lun fi'lun mudhari ini apa? Ya itu bi. Harfu jar ya? Ya, jar majrur. Oh, jar majrur. Nah. Al-a'da'a mafulun bih ya berarti sadeh. Al-wahar fa'afin lanahiya taja'al fi'lun mudhari'un nunu wikoya al-ya'u makfulun bih ma'adharab al-qawmi mudhafun ilaih al-zalimina na'at sadeh na'at sadeh al-qawmi Tafsirnya wala ma raja Musa ila qaumihi min bani Israila qad bana hazinan ya annallaha qad ahbarahu annahu qad fatana qaumahu wa anna samiriya qad adallahum qala Musa bi'sal khalafati khalafatu allati khalaftumuni min ba'di ajiltum amra rabbikum ay astajiltum maji'i ilaikum wa huwa muqaddarun minallahi ta'ala wa alqa Musa alwahat tawrata rabban ala qaumihi alladhina abadul ijla ijla wa qadban ala akhihi haruna wa amsaka bi ra'si akhihi yajurruhu ilaihi qala haruna musta'tifan ya bana ummi innal qauma istadzaluni wa'adduni dha'ifan wa qarabu anna yuqataluni Waqarabu an yaqtuluni fala tasarral a'da'a bima taf'alu bi wala taj'alni fi ghadbika ma'al qawmi alladhina khalafu amraka wa abadul ijlah. Ketika tatkala kembali kepada kaumnya yaitu Bani Israel dalam keadaan marah dan sedih karena diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala pada kaumnya telah disesatkan oleh Samiri, maka berkata Musa, sungguh apa buruk perbuatan kalian sepeninggalanku. Apa kayaknya suaranya putus-putus atau aneh aja yang bermasalah nih? Halo. Bagus, Ustaz. Yang putus-putus siapa? Ustaz mungkin, Ustaz. Lanjut, Ustaz, ya? Lancar, ya? Abu Fatimah bagus, Ustaz. Berarti aneh yang kurang lancar. Ya, lanjut. Setelah berkata Nabi Musa AS, apakah sepeninggalkanku kalian menjadikan setelahku perintah Tuhan kalian, mempercepat perintah Tuhan kalian, maksudnya kalian ingin mempercepat kedatanganku pada kalian itu ketentuan dari Allah deh. Dan ketika Musa melempar lembaran Taurat dengan marah kepada kaumnya yang menyembah menjadikan patung anak sapi, dan Nabi Musa marah kepada saudaranya Harun dan memegang kepalanya saudaranya Ayajuru berpaling ya. Menariknya kepadanya dan berkata Nabi Harun alaihissalam dia lemah saja Ustaz. Meminta belas kasihan wahai anak ibuku, sesungguhnya kaumku telah menjadikanku musuh Alun itu telah menghinakanku dan memusuhiku dan menganggapku orang yang lemah. Yahudi itu kan menganggap dan mendekat dan hampir saja mereka membunuhku, maka janganlah engkau jadi tampakkan ya di depan. Kasar itu ini kan artinya ini kayak jangan buat mereka bahagia, jangan membuat bahagia para musuh dengan apa yang kau lakukan. Jadi jangan bikin mereka itu bersorak girang karena kau kan ini kepalanya ditarik kan? Iya, nah. Jadi jangan buat para musuh itu bersorak gembira. Jangan buat para musuh bersorak gembira dengan yang kau lakukan kepadaku, dan jangan kau jadikanku pelampiasan kemarahanmu bersama kaum yang meninggalkan perintahmu dan menyembah anak sapi. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Fa iyyakum ya ustadzi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifan qala bi'sa ma khalaftumuni min ba'di a'jiltum amra rabbikum wa alqal alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajurruhu ilayhi قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. Dan ketika Musa kembali kepada kaumnya dalam keadaan marah dan sedih, kemudian berkata, amat buruk apa yang kalian lakukan di belakangku setelah kepergianku. Ini Nabi Musa marah karena baru ditinggalkan 40 hari ya. Kayak sebelumnya dijelasin ya. Harus jelasin ya. Karena ini kan Nabi Musa mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar meninggalkan kaumnya selama 40 hari untuk menerima wahyu yaitu Taurat. Bayangin ya, baru ditinggalkan 40 hari. Ketika kembali, 40 hari itu kan waktu yang sangat singkat ya. Dan ini belum lama setelah mereka diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Jadi bayangin, ada kaum yang baru aja diselamatkan oleh Allah dari kejaran musuhnya, yang kalau Allah tidak selamatkan mereka akan binasa. Kemudian dititip pesan oleh nabinya agar mereka ya menjaga diri mereka selama ditinggal, dan itu nggak lama, hanya sekitar 40 hari. Tapi kembali Nabi Musa alaihissalatu wassalam kepada kaumnya, mereka dalam keadaan menyembah patung sapi. Tentu ini membuat Nabi Musa sangat marah. Kemudian Nabi Musa mengatakan, ajiltum amra rabbikum, apakah kalian minta disegerakan tentang ketetapan atau perintah Rabb kalian? Apakah kalian ya ingin agar kedatanganku dipercepat? Ya, padahal itu adalah urusan Allah, ketetapan Allah. Wa alqal alwah, dan Nabi Musa pun melemparkan lembaran-lembaran Taurat. Dan Nabi Musa saking marahnya itu dilempar ya lembaran Tauratnya. Wa akhadha bi ra'si akhihi yajurru ilayhi. Kemudian memegang kepala saudaranya itu Nabi Harun dan dia tarik ke arahnya saking marahnya. Jadi saking marahnya Nabi Musa, seakan-akan Nabi Musa itu marah, Nabi Harun itu dititipkan karena Nabi Harun tetap di kaumnya. Tapi Nabi Harunnya tidak sekuat Nabi Musa ya. Kedudukannya, kekuatannya secara fisik dan kedudukan memang tidak sekuat Nabi Musa di hati kaumnya. Maka Nabi Harun sekalipun ada di tengah-tengah mereka, tapi tidak mampu mencegah apa yang dilakukan oleh kaumnya. Maka Nabi Musa marah kepada Nabi Harun alaihissalatu wassalam. Maka berkatalah Nabi Harun, ya benda ummi, ya wahai anak ibuku, sesungguhnya ya kaum ini istad'afuni, menganggap aku ini lemah. Jadi memang mereka tidak menghormati Nabi Harun seperti menghormati Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Karena kita tahu bahwa Nabi Musa itu orang yang secara fisik pun kuat ya. Dalam kisah yang lain kita melihat bagaimana Nabi Musa sekali pukul itu orang mati gitu ya, saking kuatnya. Nah, fala tushbit bil a'da, maka janganlah engkau bikin musuh apa namanya bersorak gembira karena aku dengan perlakuanmu ini. Malu ya, jadi Nabi Harun itu malu. Wala taj'alni ma'al qaumil dzalimin, dan janganlah kau jadikan aku bersama orang-orang yang dzalim. Maksudnya jangan kau samakan aku seperti orang zalim yang menyembah berhala tersebut. Aku tentu tidak mungkin ya menyembah berhala tersebut, dan tentu aku telah menasihatkan mereka agar tidak menyembah patung anak sapi. Tapi ya ternyata saat itu fitnahnya lumayan besar, karena ada seorang tokoh di antara Bani Israel yang bernama As-Samiri, yang dia itulah yang membuat patung ini dan membuat orang-orang Bani Israel takjub lalu mau menyembah patung tersebut. Nah, ya, silakan dibaca. Siapa? Sudah Elis baca, Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala rabbi ufirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin. Musa berkata, berdoa pada Tuhannya, ya Tuhanku, ampunilah aku dan saudaraku, dan masukkanlah kami ke dalam rahmat-Mu. Sungguhnya Engkau Maha Penyayang lagi Arham apa Ustaz? Rahiman penyayang. Penyayang juga. Halo Ustaz. Arhamu. Arham itu paling penyayang. Zintafdil, Bu. Sungguh Engkau paling penyayang dan maha dari yang penyayang gitu ya. Iya, yeah, iya. Yeah. Qala fi'il madi Rabbi munada ifir fi'il amran fi'il doa li jarwa majrur alwaw harfu adfin li ahi jarwa majrur alwaw fatu adfin adkhilna fi'il madi na sebagai fa'il fi rahmati jarwa majrur Al-kafu mudafun ilaihi. Al-waw harfu afin anta mubtada. Arhamu khobar. Ar-rohim mudafun ilaihi Ustaz ya. Ar-rohim ini yang namun dapet. Ini ya tafsirnya. Wa qala Musa lama tabayyana lahu azara akhihi uzru akhihi wa alima annahu lam yufarritu fima yufarritu kan ada lam yufarrit fima kana alaihi min amrillah Rabbu firli ghadabi wa firli ahi ma sabaqo bainahu wa baina bani Israila wa adkhilna fi rahmatikal wasi'ati fa innaka arhamu bina min kulli rahimin. Musa berkata, ketika telah jelas uzur dari saudaranya dan ia mengetahui bahwa tidaklah dia melalaikan apa yang ditugaskan kepadanya dari perintah Allah, Musa berdoa kepada Allah, ya Allah ampuni aku. Ya Allah ampuni aku dan saudara, ampuni aku atas kemarahanku dan ampuni saudaraku terhadap apa yang dia lakukan terdahulu antaranya dan antara Bani Israel. Dan masukkan kami ke dalam rahmat-Mu yang luas, sesungguhnya Engkau adalah yang paling penyayang terhadap kami ya, dari semua yang penyayang. Amin. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Barakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. qala rabbi ighfir li wa li akhi wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin. Musa berkata, wahai Rabbku, ampunilah dosaku dan juga dosa saudaraku, dan masukkanlah kami dalam rahmatmu, dan engkau adalah yang maha penyayang dari yang paling penyayang, dari yang penyayang. Jadi kemudian Musa menyadari bahwasanya Nabi Harun telah menunaikan tugasnya, namun ya memang dasarnya Bani Israel ya sangat ingkar dan menganggap lemah Nabi Harun, maka mereka pun tetap melakukannya. Ini menunjukkan bahwa ketika seseorang melihat kemungkaran, kemudian dia sudah mencegahnya, baik dengan tangannya, lisannya, atau hatinya, maka gugur kewajibannya. Artinya, kalau setelah diingatkan, kemudian tidak digubris, ya tidak diindahkan oleh yang diberikan peringatan, maka itu bukan urusan kita lagi. Itu urusan ya orang tersebut atau mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang tugas seorang da'i atau tugas seorang muslim itu mengingatkan muslim yang lain. Adapun setelah diingatkan tidak mengindahkan, maka gugur kewajiban, dan itu adalah urusan antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini faedah yang pertama dari kisah ini. Kemudian faedah yang kedua, bahwa kita lihat bagaimana para nabi itu mudah dalam mengakui kesalahan mereka. Kita lihat bagaimana Nabi Adam setelah dikeluarkan dari ya surga segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yunus pun ya ketika ya ditelan oleh ikan paus langsung mengingat kesalahannya dan mengakui kesalahannya. Ya begitu pun Nabi Musa dalam kisah ini, segera setelah dia menyadari kesalahannya, dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baca Pak Edi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina takhadzul ijla sayanaluhum ghadabum mir rabbihim wa dhillati fil hayatid dunya. Wa kadzalika najzil muftarin. Inna harfu taukid wa nasbin. Alladina isim mausul sebagai isim inna. Belum terjemahin Pak Edi. Oh, sesungguhnya orang-orang yang mengambil al-ijlah berhala Ustaz ya. Mereka akan menerima kemarahan dari Tuhan mereka dan kehinaan di kehidupan dunia dan di dalam kehidupan dunia. Dan demikian adalah balasan dari orang-orang yang berlebih-lebihan. Inna harfu taukid wa nasbin alladzina isim mausul sebagai isim inna ittakhadu fi'il madi al-wawu sebagai fa'ilnya. Jumlah itakhadu adalah khobar daripada inna. Emang iya? Ini mah silah namanya. Oh, silah di isim mausul. Iya, benar-benar. Ya, masih silah mausul. Al-ijlah adalah maf'ul bi dari itakhadu. Sayanaluhum sah. As-sinu harfu apa itu? Harfu istiqbal. Oh, harfu istiqbal. Nal saya nalu fi'il mudore. Mudinya apa, Pak? Nala itu. Iya, lanjut. Hum adalah domir sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih, ya. Ghadabun. Ghadabun itu khobar daripada ini. Fa'il. Enggak, ini fa'il. Oh, ya. Wadapun adalah fa'il daripada saya nalu. Mirobim jar majrur. Him adalah sebagai mudhof ilai. Wa alwawu harfu atfin. Dhillatun ma'tuf dari keghadabun fil hayati, fil hayati dunya, fil hayati jar majrur ad dunya naat sifat dari al hayat. Al wawu harfu atfin, ka harfu jar, al kafu harfu jar, dalika isim isyara, najzi aji balasan najzi fi'il mudhari, najzi fi'il mudhari al muftarin adalah fa'ilnya dulu, fa'ilnya nahnu, najzi fa'ilnya nahnu al muftarin maf'ul bi. Ini mana khabarnya mau ketemu? Khabarnya adalah jumlah, Ustaz. Iya, jumlah. Jumlah yang mana? Kan banyak nih. Sana jiji. Enggak, jauhan. Oh, jauhan dulu. Saya nalu. Iya, betul. Ya. Ini kan sesungguhnya orang-orang yang menjadikan anak sapi sebagai sembahan akan menimpa mereka kemurkaan. Berarti kan Sayyidina Al-Mughadab ini sebagai khobarnya indah. Nah. Tafsirnya innalladzina takhadul ijla ilahan sayanuluhum ghadab. Sayanaluhum. Sayanaluhum. Sayanalahum. Sayanaluhum. Sayanaluhum. Ghadabun sadidun mir rabbihim hawa wa hawanun fil hayatid dunya bisababi kufrihim bi rabbihim wa kama fa'alna biha ulail wa kama fa'alna biha ulai naf'alu bil muftarinal mubtadi'ina fi dinillahi wa kullu sahibi bid'atin dalilun. Bid'atin dalilun ini. Nah. Sesungguhnya orang-orang yang mengambil berhala sebagai Tuhan, mereka akan menerima kemarahan yang keras dari Rob mereka dan kehinaan di kehidupan dunia karena kekafiran mereka terhadap Tuhan mereka. Bagaimana kami melakukan ini terhadap mereka? Bagaimana kami melakukan ini terhadap mereka? Karena kami pun melakukan pada orang-orang yang mendustakan agama Allah. Bukan mendustakan. Al-Muftarin itu orang-orang yang mengadakan kebohongan. Mengada-ada ya. Bagaimana orang yang mengadakan pada agama Allah. Dan setiap dari pengikut ya. Pelaku bid'ah. Bid'ah yang sesat, dalilun. Dalilun itu terhina. Bid'ah yang terhina. Dan sebagaimana orang-orang yang melakukan bid'ah yang terhina. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. Sesungguhnya orang-orang yang mengambil patung anak sapi sebagai sembahan, maka kemarahan dari Rob akan yang menimpa mereka. Begitu pula kehinaan di kehidupan dunia, dan demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang mengada-adakan kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perkara agama. Karena kalau kita baca kisahnya, Samir ini ia mengklaim bahwasanya patung sapi yang dia buat ini berasal dari jejak, bekas jejak langkahnya malaikat Jibril. Ini klaimnya dari As-Samiri. Kemudian dengan tipu daya yang dia lakukan, akhirnya ya Bani Israel percaya dengan apa yang diucapkan. Dan memang patungnya itu bisa mengeluarkan suara, mirip seperti suara sapi. Karena dikatakan bahwa fatumnya itu dibuat lubang dari belakangnya sampai mulutnya, sehingga kalau ada angin yang lewat maka dia akan mengeluarkan bunyi, ya, mirip dengan bunyi sapi. Padahal cuma kayak gitu, tapi Bani Israel sudah apa terpana gitu ya. Padahal itu sesuatu yang biasa. Dan kalau mengingat ya fakta bahwa mereka baru saja diselamatkan Allah Subhanahu wa taala, harusnya mereka tidak melakukan hal ini. Tapi ya inilah manusia ya. Bani Israel ketika tertindas sering berharap agar diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu merdeka, begitu lepas dari cengkeraman Fir'aun, lihat ya, penyimpangan demi penyimpangan, penolakan demi penolakan, pengingkaran demi pengingkaran dilakukan oleh mereka. Ya, kita tentu sudah membaca di surah Al-Baqarah bagaimana ya setiap kali ya Bani Israel diberikan karunia mereka malah lupa, bahkan meminta sesuatu yang di luar nalarnya. Kita tahu bagaimana mereka meminta makanan dari surga. Ketika sudah dikasih, malah kata mereka bosan. Ya. Mereka pengen makan makanan biasa. Ya banyak kisah-kisah yang menunjukkan betapa ingkarnya mereka terhadap ya perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini adalah ancaman bagi orang-orang yang berbuat-buat kebohongan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Termasuk diantaranya orang-orang yang secara sengaja membuat syariat yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau mengambil syariat dari agama lain lalu jadikan syariat lalu dicap sebagai syariat Allah, maka ini jelas perbuatan yang tercela. Nah, lanjutkan baca buku niatik. Buku niatik belum ada suaranya. Yang lain bisa dengar suara Bu Kurniati kan? Oh, baru. Sudah, tadi earphone-nya bermasalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina 'amilus sayyiati tsumma tabu mim ba'daha wa amanu inna rabbaka mim ba'daha laghafurur rahim. Dan orang-orang yang mengerjakan keburukan atau kejahatan, kemudian mereka bertaubat setelahnya, dan mereka beriman, maka sesungguhnya Rabbmu niscaya setelah, maka Rabbmu niscaya setelah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Gitu, Ustaz. Ya. Al-wawu harfu atfin. Alladzina isim mausul sebagai mubtada, amilu fi'il madhi, alwaw sebagai fa'il, sayyati maf'ulun bi, thumma harfu atfin, tabu fi'il madhi, alwaw sebagai fa'il, mim ba'di jar wa majrur, ha'aha mudhofun ilai, alwaw harfu atfin, amanu fi'il madhi, alwaw sebagai fa'il, inna harfu taukidin wa nasbin, rabba isim inna, al-kafu mudafun ilai, mim ba'di jarwa majrul, al-ha mudafun ilai, al-lamu lamu taukid, ghafurun, khobar inna ya, khobar inna, rahimun, khobar inna, rahimun juga khobar inna ya. Amin. Tafsirnya, walladzina 'amilus sayyiati minal kufri wal ma'asi tsumma raja'u mim ba'di fi'liha ilal imani wal 'amali shalihi inna rabbaka mim ba'di taubatin nasuhi mim ba'di taubatin nasuhi laghafurun li'amalihim ghairi fadhihihim biha rahimun bihim wa bikulli man kana mislahum minat taibina. Dan orang-orang yang mengerjakan keburukan atau kejahatan berupa kekufuran dan kemaksiatan, kemudian mereka kembali kepada keimanan dan mengerjakan amal soleh setelahnya, maka sungguh Rabbmu maka sungguh Rabbmu setelah itu setelah adanya taubat yang nasuha, setelah adanya taubat nasuha, benar-benar benar Rabbmu itu Maha Pengampun, Maha Mengampuni atas perbuatan mereka dan kesalahan-kesalahan mereka. Allah Maha Penyayang kepada mereka dan kepada setiap orang-orang yang bertaubat seperti orang-orang mereka, seperti mereka ya. Naam ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Barakallahu jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. Dan orang-orang yang mengamalkan keburukan, kemudian mereka bertaubat setelahnya dengan taubat nasuha, dan mereka beriman, sesungguhnya Rabbmu dari setelah taubat tersebut, ya benar-benar Maha Mengampuni lagi Maha Mengasihi. Ini menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala Maha Mengampuni dosa. Sekalipun seorang hamba telah melakukan keburukan, tapi kalau dia bertobat dengan taubatan nasuha dan dia kembali beriman dan berbuat amalan yang saleh, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya tersebut. Maka jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha Pengampun. Nah, lanjutkan. Siapa ya? Bapak-bapak yang mau baca siapa? Pak Kohir mau baca, Pak Kohir. Izin lagi di jalan Ustaz, antar anak sekolah. Simak dulu. Nah. Yaudah, kalau gitu Bu Asmi dia baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ. Dan ketika Musa berhenti dari marahnya, Nabi Musa mengambil lembaran-lembaran itu. Dan pada naskah tersebut ada petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang kepada Rabb-nya berharap. Wawu harfu istinaf lama. Yarhabun itu bukan berharap, tapi malah takut. Kalau yarhabun ya. bagi mereka yang takut. Pada Rabb mereka. Pada Rabb-nya. Nah. Al-wawu harfu istinaf lama dharaf sakata fi'il madi fa'ilnya al-ghadabu an Musa jar wal majrur wa majrur akhadha fi'il madi fa'ilnya domir mustatir huwa al-waha maf'ulun bih al-wawu wawu istinaf fi nuskhatihi jar wal majrur fi nuskhati jar wal majrur ha mudafun ilaih hudan. Oh, ini nih jar majrurnya sebagai khobar khobar muqaddam ya kan. Oh iya betul. Jar majrur sebagai khobar muqaddam dari apa Ustaz? Apanya dari apa? Itu tinggal dari mubtada mukhornya aja. Mana mubtada mukhornya? Setelahnya itu hudan. Oh, hudan marfu ya Ustaz. Hudan ya, warahmah. Hudan mubtada muakhir al wa wal atf wa ataf rahmah ma'tuf kepada hudan. Lilladzina jarwal majrul hum mubtada li rabbihim jarwal majrum yarhabun khobar. Yarhabun fil mudhari. Fil mudhari al wawu sebagai fa'il. Kalimatnya jumlahnya sebagai khobar li al ali alladzina. Naam. Bukan ladina. Humnya. Ya. Sebagai mubtadanya hum. Kemudian walamma sakana an Musa ghadabuhu akhadha al-alwah ba'da an alqaha 'ala al-ardi wa fiha bayanun lil-haqqi wa rahmatun lil-ladina yakhafuna Allaha wa yakhshawna 'aqabahu iqabahu. Dan ketika Musa sudah tenang dari marahnya, beliau mengambil lembaran-lembaran itu setelah melemparnya ke bumi. Dan di dalamnya ada penjelasan mengenai kebenaran dan rahmat bagi orang-orang yang takut kepada Allah dan khawatir akan apa hukumannya. Nah, ya barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. Dan ketika Musa telah berhenti dari marahnya, ya, telah merasa tenang dari marahnya, dia kembali mengambil lembaran-lembaran yang tadinya dia buang ke tanah. Wafinus khotihah, dan di dalam lembaran-lembaran Taurat tersebut terdapat petunjuk dan juga rahmat bagi orang-orang yang takut kepada Allah mereka. Baik, ini insya Allah jelas ayatnya. Nah, mungkin untuk hari perdana nggak usah banyak-banyak ya. Sampai sini dulu insya Allah. Jelas kalau ada yang masuk. Baik, demikian materi kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita baca bermanfaat, bisa kita pahami dan bisa kita amalkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.